Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi na'maduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab الصيام dari kitab بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang ru'yatul hilal, bahwa puasa Ramadan itu ditetapkan dengan dua perkara. Yang pertama ru'yatul hilal, yang kedua dengan penyempurnaan bilangan bulan Syaban menjadi 30 hari. Kemudian yang telah kita bahas yaitu tentang dicukupkan satu persaksian satu orang ketika masuk bulan Ramadan sebagaimana hadis yang kita baca, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahullahu taala an Hafsah ummul mu'minin radhiyallahu taala anha anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyam lahu. Rawahu khamsah wa mala an-Nasa'i wa at-Tirmidhi ila tarjih waqfihi wa sahhu marfu'an Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban wal Dharqutni rahimahullahu ta'ala la siyam liman lam yufidhu min al-lail. Dari Hafsah ummul mu'minin radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr," barang siapa yang ketika malam harinya sebelum fajar dia tidak meniatkan puasa, "fala siyama lahu," maka tidak ada puasa baginya. Rawu khamsah wa mala an-Nasa'i, dan Imam Nasa'i rahmatullahi taala alaih, dan juga Tirmidzi rahimahullahu taala condong hadis ini mauquf dan disahihkan marfu'an secara marfu' oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Wa lidarukutni la siyama liman lam yufridhu min al-lail. Hadis ini rajih sanadnya mauquf sebagaimana dikatakan oleh para ulama dan juga dikatakan oleh Imam Bukhari rahmatullahi taala alaih, hadis Hafsah, yaitu yang berkaitan tentang niat ketika akan melaksanakan puasa Ramadan. Pembahasan di awal dari ta'rif definisi as-siyam sebagaimana yang telah kita lewati yaitu al-imsaku binniyah 'anil muftirat. Seseorang menahan dengan niat. Menahan puasanya dengan niat. Karena puasa termasuk ibadah, dan seseorang meniatkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang menunjukkan bahwa berpuasa labbudda minan niyyah juga hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan innama a'malu binniyat. Dan juga di sini hadis Hafsah. Dan ini adalah merupakan ijma para ulama. Hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi bahwa berpuasa dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, salat, haji dan juga yang lainnya, la budda minan niyyah, harus dengan niat. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, innama a'malu binniyat. Dan niat di sini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, mahalluha al-qalb, tempatnya di dalam hati. Karena niat adalah merupakan amalan hati, sehingga tidak perlu untuk diucapkan. Dan para ulama menyebutkan seseorang yang melafadzkan niat, baik dalam sholat, puasa, haji, itikaf, ataupun ibadah yang lainnya, itu termasuk dari perkara yang muhdats. Dalam sholat juga sama. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW memulai sholat dengan takbir. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Nabi SAW idza iftataha shalah qala Allahu Akbar bitakbir. Dan juga hadis Abi Hurairah yang dimana Nabi SAW mengajarkan kepada al-musifi salatihi, idza qumta ila shalah wastaqbil qiblah wa kabbir. Dan di situ tidak sebutkan niat. Begitu juga as-siyam, bahwa seseorang ketika dia akan berpuasa, pemerintah telah menetapkan besok masuk tanggal 1 Ramadan, sehingga kepada malam harinya dia telah niat. Bahkan dia telah bersiap-siap untuk mempersiapkan dirinya untuk sahur. Dan itu juga niat. Itu termasuk dengan niat. Karena hatinya telah mengetahui bahwa besok akan berpuasa Ramadan, sehingga dia mempersiapkan untuk melaksanakan sahur, menyiapkan makanannya. Itu semuanya niat. Sehingga tidak perlu untuk diucapkan dalam semua ibadah, termasuk dari berpuasa. Kemudian di dalam niat di sini, tentunya niatkan puasa wajib atau puasa sunnah. Karena puasa itu bermacam-macam. Ada puasa Ramadan, ada puasa sunnah, ada puasa wajib yang lainnya seperti puasa nadar, membayar kafarah, atau mengqadha. Untuk membedakan antara satu dengan yang lain, tentu jangan dengan niat. Dengan niat. Misalkan seseorang di luar puasa Ramadan, dia niatkan besoknya akan berpuasa. Puasa apa? Ketika dia meniatkan, saya puasa dikarenakan ketika bulan Ramadan masih punya hutang, berarti dia meniatkan puasa qadha Ramadan atau puasa Senin, Kamis, satu lain sebagainya. Sehingga untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, itu dengan niat. Dan seseorang dalam niat mentayin dengan mengatakan besok saya akan puasa ketika pemerintah sudah menetapkan tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Jumat, Maka ketika hari Kamisnya dia telah menetapkan, besok saya akan berpuasa. Sehingga dia mempersiapkan masak nasi dan sebagainya untuk sahur dan juga untuk berbuka puasa. Masalah yang berkaitan tentang niat, yang diantaranya yaitu apakah diharuskan seseorang untuk niat setiap hari atau dicukupkan satu kali niat. Puasa Ramadan itu berturut-turut sebagaimana kita puasa dari hari Jumat terus berpuasa Ramadan sampai selesai. Ini berturut-turut. Sehingga di dalam niat sebagaimana dikatakan oleh Allamah Syekh Utsaimin rahimatullahi taala alaih, maka cukup satu kali saja. Limana? Karena dia bersambung. Bersambung selama satu bulan bersambung. Dan apabila terputus di tengah jalan dikarenakan safar misalkan. Safar kemudian dia berbuka puasa. Atau dia sakit, dia berbuka puasa. Dalam keadaan seperti ini, para ulama menyebutkan maka yustanaf. Yakni niatnya dimulai lagi. Perbaharui lagi niatnya. Kenapa? Karena terputus dia. Yang di mana puasa Ramadan itu berturut-turut sampai selesai 29 atau 30 hari. Sampai selesai. Ketika di tengah jalan dia terputus, maka ketika dia akan berpuasa lagi puasa Ramadan, maka diperbaharui lagi niatnya. Nah, dan sebagian para ulama menyebutkan tiap hari, tapi yang rajih itu dikarenakan puasa Ramadan itu berturut-turut bersambung, maka cukup satu kali saja. Nah, karena dia akan berpuasa tiap hari sampai selesai bulan Ramadan. Kecuali tadi apabila terputus, maka diperbaharui lagi niatnya. Qala rahimahullahu taala an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه المسلم. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzaka yaumin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk rumahku suatu hari masuk rumahku faqala hal indakum syai. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, apakah engkau mempunyai sesuatu yang bisa untuk dimakan? Kulna, kami katakan la, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan fa inni idan sa'im, kalau begitu saya akan berpuasa. Thumma atana yauman akhar, kemudian Rasulullah SAW datang di waktu yang lain. Fakulna, kemudian kami mengatakan kepada Nabi SAW uhdiya lana hais, kami diberi hadiah hais. Hais itu makanan. Faqala arinihi, tunjukkan kepadaku makanan itu. Falaqad asbahtu sha'iman, sungguh pada pagi hari saya telah berpuasa. Faakala, kemudian Nabi SAW memakannya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menanyakan kepada Aisyah apakah ada makanan, Aisyah mengatakan tidak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan fa inni idan sha'im. Di dalam hadis ini diperbolehkan seseorang meniatkan puasa sunnah ketika waktu siang hari selama dia belum memakan makanan. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika masuk ke rumah Aisyah menanyakan makanan, tidak ada. Kemudian dia mengatakan, "Fa inni idzan shaim." Sehingga puasa sunnah diperbolehkan seseorang meniatkan walaupun ketika siang hari. Walaupun ketika siang harinya. Dengan syarat dia belum memakan makanan sebelumnya. Kemudian juga diperbolehkan al-qata'. Al-qata' itu membatalkan. Ini puasa sunnah. Sebagaimana Nabi ketika datang ke rumah Aisyah di waktu yang lain, Aisyah menceritakan bahwa kita telah diberi hadiah hais, makanan. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Perlihatkanlah kepadaku, sungguh ketika pagi hari aku puasa." Ketika Rasulullah melihat ada makanan hais, kemudian Rasulullah sallam fa'akala, memakannya. Ini juga dalil menunjukkan diperbolehkan al-qata. Nah, ini merupakan dalil diperbolehkan seseorang untuk meniatkan di siang hari sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga diperbolehkan al-qata dalam puasa sunnah. Dan walaupun tanpa ada udur, diperbolehkan seseorang untuk al-qata', yaitu membatalkannya. Akan tetapi seseorang dikatakan oleh para ulama sepatutnya untuk menyempurnakan, dan apabila di sana ada udur, contoh ada tamu dari luar kota sehingga menemani tamu makan siang misalkan, dan dia puasa sunnah, perbolehkan bagi dia untuk berbuka untuk menghormati tamunya. Atau dia diundang ke walimahan misalkan. Nah, diperbolehkan bagi dia untuk makan dan diperbolehkan bagi dia untuk tidak makan. Akan tetapi ditakutkan apabila si sahibul bait yang mengundang makanan, dia telah menyiapkan makanan, bukan sakit hati apabila tidak memakan makanan yang telah dihidangkan, yang telah disediakan, boleh bagi dia untuk berbuka apabila dia dalam keadaan berpuasa, bahwa jais. Naam. Qala rahimahullahu taala an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر متفق عليه وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله سبحانه قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا dari سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما bahwa النبي صلى الله عليه وآله وسلم mengatakan la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia senantiasa berada pada kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Muttafaqun alaih. Wa li Tirmizi, riwayat Imam Tirmizi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam hadis qudsi kalau Allah Subhanahu wa taala Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Dalam hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbu ibadi ilayya, hamba yang paling aku cintai, a'jaluhum fitra, yaitu yang paling cepat dalam berbuka puasa. Di dalam hadis ini, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idin, juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini yang berkaitan tentang disunnahkannya untuk menyegerakan berbuka puasa apabila matahari sudah terbenam. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad aftara as-sha'im." Apabila malam telah tiba, wa adbara an-nahar min hahuna, dan siang telah berlalu, faqad aftara as-sha'im, maka sungguh telah berbuka orang yang berpuasa. Dan menyegerakan di dalam berbuka puasa hukumnya sunnah, dan itu termasuk kebaikan dan termasuk dari hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang lain di dalam menyegerakan berbuka puasa, yang diantaranya yaitu akan tampak kemenangan, kejayaan agama ini. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yazaluddin zahiran ma ajjala an-nasu fitra." Karena Yahud dan Nasara yuakhirunahum. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "La yazaluddin zahiran." Agama ini akan tampak, akan berjaya, akan menang selama manusia dia menyegerakan dalam berbuka puasanya. Dan menyegerakan berbuka puasa itu menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasara. Karena lanjutan dari hadis ini, Nabi SAW mengatakan, "Li'annal Yahuda wan Nasara yuakhirunahu." Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka mengakhirkan, mengakhirkan berbuka puasa. Hadis rawi Abu Daud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Mukbil rahmatullahi taala alaihi kama fil Jami' as-Sahih. Sehingga keutamaannya banyak sekali. Dia akan mendapatkan kebaikan. Kemudian orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang menyegerakan berbuka puasa. Kemudian faedah yang lain, agama ini akan berjaya, tampak, akan menang ketika orang-orang menyegerakan berbuka puasa. Faedah yang lain termasuk menyelisih dari orang-orang Yahudi dan Nasara. Faedah yang lain bahwa menyegerakan berbuka termasuk dari kegembiraan orang yang berpuasa di dunia. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Lis-shaim farhatan." Orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kegembiraan, farhatun 'inda fitrihi. Kegembiraan ketika berbuka puasa. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang kedua ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kegembiraan ketika berbuka, yang di mana dia menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika matahari terbenam, di samping dia menyegerakan berbuka puasa mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tampak keceriaan, gembira, ceria mukanya. Sehingga biasanya orang ketika berbuka puasa kadang menunya berbeda ketika makan-makan di hari-hari biasa, yang dimana dia makan hari biasa pagi, siang, malam. Nah, ketika berbuka puasa dia menunggu suara adzan yang dikumandangkan, menunggu matahari terbenam, makanan banyak yang dia siapkan. Ada sirup, ada gorengan, ada lain sebagainya. Kenapa? Tampak kegembiraan di situ. segera akan berbuka. Karena itu yang disunnahkan. Dan menyegerakan berbuka puasa sebagaimana dalam hadis, sebagaimana di sana terdapat atsar dari Amr bin Maimun Al-Audi radhiyallahu taala anhu, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang bersegera di dalam berbuka puasa. Orang-orang Syiah mereka ketika berbuka puasa menunggu terlihat bintang di langit. Kalau belum tampak bintang, maka dia belum berbuka puasa. Sehingga mereka di luar melihat ke atas. Orang lain sudah dikumandangkan azan karena matahari sudah terbenam. Dia masih di luar, lihat ke atas. Di negeri Yaman hal ini banyak seperti itu. Orang-orang Syiah mereka tidak berbuka kecuali melihat bintang di langit. Dan ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa hadisnya jelas. Nabi mengatakan idza aqbala al-lail min hauna wa adbara an-nahar min hauna faqad afthara as-shaim. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.